hatani al-kalimatani sanaj'aluhuma ala sabilil misal. Jadi dua kata ini al-mu'jam al-arabiyah kita akan jadikan hadhil jumlah al-mu'jam al-arabiyah sanaj'aluha ala sabilil misal. Kita mau buat seperti al-misal, ya. Kita mau buat seperti contoh. Unzuru ila al-misal, ya. Jadi hadha tadrib yahtaju ila talibain. Naam. Yahtaju ila talibain. Jadi tadrib ini butuh kepada dua orang, ya. Naam, yahtaju ila talibain. Butuh kepada dua talib. Taib. At-talib al-awwal uridu mu'jaman min fadlik. Ya, uridu mu'jaman min fadlik. Perhatikan di sini, ya. Mu'jam di sini, ya. Nasta'mil huna nakirah. Ya, mu'jam nasta'mil nakirah. Jadi kita memakai di sini isim nakirah, ya. Bukan ma'rifah. Ya. Bukan ma'rifah. Kenapa? Karena mu'jam kamus yang ditanyakan di sini itu belum jelas, ya. Jadi masih bersifat umum. Jadi tidak dipakaikan alif dan lam. Uridu mu'jaman min fadlik. At-talib ats-tsani ayya mu'jamin turidu? Ayya mu'jamin turidu? Perhatikan ayya di sini, ya. Ayya di sini mansub, ya, mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia adalah maf'ulun bihi muqaddam. Mafulun bihinya dikedepankan di sini, ya. Dia tidak bertanwin. Kenapa dia tidak bertanwin? Padahal dia tidak pakai alif dan lam. Karena dia mudhaf, ya. Dia disandarkan kepada mu'jam. Isim setelahnya maka namanya mudhaf, ya. Dan tanwinnya dihilangkan, ya. Jadi, ayya mu'jamin turidu. Asalnya turidu ayya mu'jamin, ya, seperti itu. Tapi karena ini adalah mafulun bihi muqaddam, jadi mafulun bihi yang dikedepankan. Taib, uridul mu'jama al-arabiyyah, ya. Unzuru ila al-misal, ya. Di sini al-mu'jam, ya, bisti'mal al-alif wal lam, dengan mempergunakan alif dan lam, ya. Di sini sudah menjadi al-kalimat takunu ma'rifah, ya. Jadi di sini jadi ma'rifah dengan masuknya alif dan lam. Uridu al-mu'jama al-arabiyya. Ya, uridu al-mu'jama al-arabiyya. Al-mu'jama maf'ulun bihi, mansub, ya. Kemudian al-arabiyya adalah sifat, ya. Sifat dari al-mu'jam, ya. Sifat dari mausuf, yaitu al-mu'jam atau na'at dari man'ut al-mu'jam. Jadi di sini uridu al-mu'jama al-arabiyya. Baik, tafaddali al-mu'jama al-arabiyya. Tafaddali al-mu'jama al-arabiyya. Tafaddal di sini maksudnya khudh, ya. Maksudnya ini dia, ambil, ya, al-mu'jama al-arabiyya. Ini dia kitab kamus bahasa Arabnya. Baik, jadi di sini hadzal misal yahtaju ila talibain. Jadi butuh kepada dua talib, ya. Baik, nabda as-surah al-ula al-kitaba al-abyadah. Naam. Man yaqra? تفضل من يريد ان يقرا نعم تفضل طيب كي لا نضيع الاوقات وارجو منكم ان تكونوا مسرعين يا jadi supaya waktu kita tidak terbuang gitu kan. Arju minkum, jadi ana mengharapkan antum semua supaya cepat gitu, ya. Naam. Naam, man yuridu ayakra? Tafaddal. Naam, tafaddal. Ma'aman. Naam. Ma'anta, Pak Udin. Naam, tafaddal. Al-kitaba al-abiyadah. Naam. Uridu. Jadi bukan pertanyaan, ya. Uridu kitaban min fadlik, ya. Uridu kitaban min fadlik. Naam. Ait maratan tsaniyah. Ulangi lagi. Uridu kitaban min fadlika. Naam. Baik, Paudin, fadl. Ayya. Ayya kitab, ayya kitab, ayya kitab, طيب أريد كتاب أبي دور. نعم تفضل الكتاب الأبيض. نعم تفضل الكتاب الأبيض. Ya, tafadhalil kitabal abyadha. Tayyib, ahsantuma. Tayyib, alana nantakil ila as-surah as-thaniyah. An-nadharata az-zarqa'a. Ya, ma mana an-nadharata az-zarqa'a? Naam. Ma mana nadhara? Dari kata nadhara, yang dhuru. Naam. Nadhara yang dhuru itu kan melihat. Kalau nadhara, alat untuk melihat. Ya, alat bantu untuk melihat yaitu kacamata ya, jadi nazara ya, ala wazni fa'ala. Taib az-zarqa'a, ma mana az-zarqa'a? Naam, az-zarqa'a biru, ini bentuk mu'annas ya, dari kata az-zarqa, az-zarqu, zarqa'u. Taib, naam, man yuridu ayakra, ahwatnya naam, tafaddali, ma'aman anti. Naam. Tafaddali. Ma'aman Ustaz. Naam, man yuridu ayakra? Man yuridu an tusahiba sahibatahu. Sahibataha, naam. Tafaddali. La'ahad. Baik, anti sendiri aja coba, naam. Uridu nadharatan min qablika. Naam. Naam. Uridu an-nadharata az-zarqa. Naam. Tafaddali an-nadharata az-zarqa. Naam, tafaddali an-nadharata az-zarqa. Tayyib, ahsanti. Tayyib, alana nantakil ila as-surah ats-tsalitsa. Al-mi'tafa at-tawila. Tayyib, man arada, man yuridu an yaqra? Naam. Silakan. طيب تفضل باولين اقرا سنديري aja enggak apa-apa. Naam la ba sa binafsik. Naam aman. Naam tafadhal. Naam. Naam. Uridu min fadlik. Taib, ajib. Naam. Ayya mi'tafin turidu. Mi'tafin di situ majrur ya. Jadi mudhafun ilai. Karena dia mudhafun ilai, maka dia harus majrur. Jadi ayya mi'tafin turidu. Naam. Ayya mi'tafin turidu. Naam, ajib. Uridu. Mi'tafal tawila. Naam. Tafaddali mi'tafal tawila. Ta-nya enggak panjang. Tafaddalil mi'tafat tawila. Aid. Tafaddali mi'tafa. La. Al-mi'tafa. Coba. Tafaddalil mi'tafa. Naam. Taib, ahsantumah. Jadi, tafaddalil mi'tafa at-tawila. Taib, al-an antakil ila as-sura ar-rabi'ah. Ad-daftara al-akhdara. Ya, ad-daftara al-akhdara. Naam. Taib, man yuridu ayakra? Naam, tafaddal. Abu Muaz, Pak Syihab. Pak Syihab hadir? Naam, faddal. Antum berdua. La, enggak pakai alif lam. Kita nakirahkan dulu, Pak. Nakirah dulu. Enggak pakai alif lam dulu, naam. Uridu. Uridu daftaran ait-ait. Uridu daftaran min fadlik. Naam. Taib, ajib, Pak Syihab. Ayya daftara uridu. Ayya daftarin. Ayya daftarin uridu. Naam. Naam, uridu ad-daftaral akhbara. Tayyib. Ajib. Tafaddali ad-daftara. Naam. Naam, tafaddali ad-daftara al-akhbara. Tayyib, ahsantum ma. Tayyib, man ba'dahuma? Naam, akhwatnya sekarang. As-sauba at-tawila, as-surah al-khamisah. Naam. Naam, tafaddal, man yuridu ayakra. Naam. As-surah al-khamisah. As-thawba at-tawila. Taib, siapa yang mau baca? Naam, tafaddali. Naam, bihalik la ba'asa. Naam. Naam. Uridu taubat tawila. Tafaddalit taubat tawila. Naam, ahsanti. Alan nantakil ila surah as-sadisa. Naam, an-nazara as-sauda'a. Naam. Man yuridu ayakra? Naam, tafaddal. Ma'aman anta? Naam, siapa yang mau bantu? Naam, tafaddal. La, al-awwal pertama apa namanya kita pakai nakirah ya. Jangan pakai alif lam, jangan ma'rifah. Jadi bukan uridu an-nazarata, tapi uridu nazaratan. Jadi kita enggak pakai alif lam dulu, Naam. Uridu nazaratan min fadlika. Naam. Man yujib? Ayya nazarati uridu? Naam. Ait, coba diulangi, afwan. Uri. Antum pakai tanwin ya? Enggak pakai tanwin. Ini fiil tidak boleh pakai tanwin ya. Fiil, kata kerja tidak boleh bertanwin. Yang boleh bertanwin itu hanya isim. Ya, jadi di sini bukan uridun, tapi uridu. Karena ini fiil, kata kerja. Naam, enggak boleh bertanwin. Naam, silakan. Uridul apa? Oh, bukan uridun. Oh, naam. Ah, naam, taib. Ana dengarnya bertanwin. Naam, silakan. Tafadhal, ait. Ya, enggak apa-apa. Antum sambung. Cuma ana tadi dengarnya bertanwin gitu. Enggak apa-apa, coba. Naam. Naam. Taib. Taib. Naam. Al-an nantakil ila ahsantuma nantakil ila as-surah as-sabi'ah. Ya. Al-qamisa al-qasira. Ya. Taib. Ma mana nazarat as-sauda'ah? Naam. As-sauda'ah bentuk mu'annath dari as-aswadu. Ya. Naam. An-nazara kan mu'annath. Ya. Jadi sifatnya juga harus mu'annas. Jadi an-nazarata as-sauda'a. Naam. Taib, nantakil ila al-qamisa al-qasira. Naam, man yuridu ayakra? Naam, tafadhal. Uridu qamisa al-fadlik. Taib, man yujib? Ayya qamisa al-fadlik. Naam. Uridu qamisa al-qasira. Naam. Naam. Baik. Al-an al-akhir, as-surah al-akhirah. Ahsantumah. Al-an as-surah al-akhirah. Al-qalama al-ahmarah. Naam. Taib, man yaqra? Naam, tafadhal. Akhwatnya, silakan. Naam. Naam, tafadhali, tafadhali. Naam. Naam. Ayya qalamin turidu? Naam. Naam. Naam, tayyib, ahsanti. Jadi ada pepatah Arab yang ada pepatah Arab berkata, man jadda wajada. Ya, man jadda wajada. Apa artinya man jadda wajada? Man siapa? Jadda bersungguh-sungguh, wajada pasti dia dapat atau pasti dia bisa. Demikianlah dengan prinsipnya bahasa Arab, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh belajar, siapa yang aktif gitu kan, berbicara dan seterusnya, insya Allah dia akan dapat, ya. Prinsipnya semua bahasa, bukan cuma bahasa Arab, apalagi bahasa Arab, ya. Jadi di samping kita menyimak, ya, semua ini harus indera kita, semua harus main, mata, telinga, mulut, semua harus main, ya. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, tapi harus aktif, ya. Kemudian secara umum lawan daripada ilmu itu terutama bahasa Arab itu malu, takut. Nah, itu lawannya. Kalau kita takut, kita malu, ya enggak bakal bisa-bisa, ya. Enggak usah takut salah, ya, enggak usah takut salah. Kita semua ini, ya, antum dan ana semua belajar, ya. Dan lidah kita kemungkinan keseleo, ya. Ya, namanya bukan bahasa kita kan, bisa jadi lidah kita keseleo gitu kan, seperti itu. Salah itu wajar. Karena bahasa Arab ini bukan bahasa kita, ya, dan kita semua ini saling belajar, jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, ya. Taib, al-an nantakin ila at-tadrib ar-rabi, ya, sekarang kita pindah ke at-tadrib ar-rabi. Taib, man yaqra? Mau bertanya? Naam, tafadhali. Ini, maksudnya ayah, itu Ayya di sini adalah mudhafun maf'ulun bihi muqaddam, ya. Jadi maf'ulun bihi yang dikedepankan, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, makanya dia tidak bertanwin. Kenapa dia tidak bertanwin? Ya, karena dia mudhaf, dia disandarkan kepada isim setelahnya, dia disandarkan kepada mu'jam, ya, dia disandarkan kepada mu'jam. Iya, isim, ya. Taib, jadi seperti ini, ya. Asalnya kan begini, ayyun, ya, ini asalnya, ya. Taib, kemudian kita jadikan dia sebagai mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf, ya, maka otomatis tanwinnya ini dihilangkan, ya. Jadi ayyu mu'jamin, ya, ayyu mu'jamin. Ayyu mu'jamin, gini aja, ya. Ayyu mu'jamin, ya, kamus apa, ya. Ayyu mu'jamin. Taib, tadinya bertanwin, asalnya dia bertanwin, ya, karena dia tidak pakai alif lam, asalnya dia bertanwin. Kemudian karena isim ayyu ini disandarkan kepada isim setelahnya, ya, disandarkan ke sini, maka dia disebut sebagai mudhaf, ya. Mudhafun, ya. Kemudian isim yang setelahnya disebut sebagai apa? Mudhafun, mudhafun ilai, ya. Jadi mudhafun ilai. Jadi akhirnya karena dia disandarkan kepada isim setelahnya, maka tanwinnya dihilangkan. Yang ini dihilangkan, ya. Ini dihilangkan, maka jadilah dia tidak bertanwin, ya. Kemudian, ya, mudhafun ilaih ini nanti antum perhatikan, ini kedudukannya pasti majrur, isim majrur, ya. Jadi pasti majrur karena dia mudhafun ilaih. Jadi ayyu mu'jamin, tidak boleh ayyu mu'jamun atau ayyu mu'jaman, tidak boleh. Tapi ayyu mu'jamin, dia majrur, ya, dengan kasra di sini karena dia mudhafun ilaih. Nah, terus di sini kenapa ayya? Kenapa di sini ayya? Iya. Ayya mu'jamin turidu. Kenapa di sini ayah? Ya, karena dia di sini maf'ulun bihi, ya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi muqaddamun. Didahulukan ya, muqaddam ini dikedepankan. Muqaddamun, ya. Dia dikedepankan, ya. Wa huwa mudhaf, ya, kalau nanti di-i'rab seperti itu. Turidu, ya, ini fi'il dan fa'il. Subjek dan predikat, ya. Jadi dikedepankan maf'ulun bihinya, subjek dan predikatnya dikebelakangkan. Ya, itulah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bisa dibolak-balik seperti itu. Ya. Jadi ayya mu'jamin turidu, asalnya ayyu, asalnya ayyun. Ya. Kemudian dijadikan mudhaf, disandarkan kepada isim setelahnya, jadi dihilangkan tanwinnya ayyu mu'jamin. Kenapa ayya? Karena dia maf'ulun bihi muqaddam. Dia maf'ulun bihi yang kedepankan, maka jadilah dia mansub di sini ya. Ini mansub namanya. Ya, ini mansub. Nah. Taib. Mafhum bisa difahami? Taib. Al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi'. Tabadalil hiwara ma'a zamirika kama fil misal. Ya, taib. Man yaqra? Siapa yang baca? Naam, silakan. Naam, man yuridu yaqra? Naam, at-tadribu rabi', naam. Naam, tarjim. Taib. Unzuru ila al-misal. Taib, nanzur awalan ila surah, ya. Fi surati jumlah. Jadi ada satu jumlah di gambar. Al-qamisu. Al-qamisu bi'ishrina riyalan. Ya, al-qamisu bi'ishrina riyalan. Jadi di situ tulisannya angkanya 20 ya. Antum lihat 20, ishrun. Angkanya di situ 20. Antum coba perhatikan. Itu angkanya 20. Akan tetapi kalau di ucapkan itu ditambahkan harfu jarrin di situ ya, dengan ba di situ ya, bi'ishrin. Ya, jadi al-qamisu bi'ishrina riyalan, ya. Al-qamisu bi'ishrina riyalan, ya. Menandakan bahwa harganya itu 20 riyal. Taib. Taib, al-qamisu bi'ishrina riyalan, ini kita mau bikin seperti contoh ya. Sana ja'aluha ala sabilil misal. Coba perhatikan contohnya. Ya, unzuru ila al misal. Bikamil qamisu. Ya, bikamil qamisu. Jadi, kam di sini. Kam di sini kita sudah sedikit singgung kemarin. Kam ini namanya kam istifhamia ya. Kam istifhamia. Kam untuk bertanya. Ya, kam untuk bertanya. Kemudian di sini, untuk bertanya itu, boleh dengan tidak didahului dengan harfu jarrin. Boleh juga dengan harfu jarrin, ya. Boleh juga dengan harfu jarrin. Seperti contohnya di sini. Di sini dengan didahului dengan harfu jar. Ba ba ba ini adalah harfu jarrin. Jadi bikam, ya. Bikamil qamisu, ya. Bikamil qamisu. Ya. Kalau kita tidak mau pakaikan ba di sini harfu jarrin, bisa juga kita tanya harga. Kam samanan lihadzal qamisu, ya. Kam samanan lihadzal qamis, ya. Jadi berapa harganya pakaian ini, ya. Kalau di sini bikamil qamisu, jadi yang ditanyakan itu bukan pakaiannya tapi harganya, ya. Yang ditanyakan bukan pakaiannya tapi harganya, ya. Kalau kita katakan kam qamisan, itu bukan nanya harga tapi nanya apa? Nanya apa? Naam, nanya adat, nanya jumlah, ya. Makanya tamyiznya di sini kalau diganti jadi kam qamisan, tamyiznya jadi mufrad mansub, ya. Jadi kam qamisan, jadi bukan bermakna berapa harga baju ini tapi berapa ada jumlah baju, ya. Ada berapa baju misalnya, contohnya seperti itu, ya. Ya, jadi kam qamisan. Nah, tapi di sini bikamil qamisu. Jadi bukan berapa pakaian, bukan berapa baju, bukan, tapi yang ditanyakan adalah harganya. Jadi bikamil qamisu, ya. Jadi kalau ada yang nanya sama antum misalnya, bikamil jawal, ya, bi kamil jawalu, berapa harganya handphone itu, berarti dia menanyakan harga handphone. Ya, bi kamil jawalu, berapa harganya handphone ini. Ya, bi kamil kitabi, bi kamil kitabu, berapa harganya kitab ini. Berarti dia menanyakan harga. Ya, berarti antum jawabnya harga. Ya. Jadi bi kamil komis. Jadi ba di situ harfu jarin, kemudian kam apa namanya? Isim istifham di situ ya. Istifham gunanya untuk bertanya, ya. Taib. Iya, boleh. Kam samanan. Ana tuliskan ya. Kam samanan. Jadi kam samanan itu berapa harganya? Ya. Taib, kam kam samanan hadza qamisu. Ya. Kam samanan hadzal qamisu? Ya. Jadi boleh juga kam samanan al-qamisu. Ya, kam samanan al-qamisu. Ya, jadi di sini ini harfu apa, afwan, ini apa namanya, istifham, lil istifham ya, lil lil istifhami ya, kemudian ini tamyiznya ya, tamyiznya. Ya. Taib, ini mansub, mufrad mansub ya. Mufrad taib. Kita lanjutkan dulu. Kemudian uridu qamisan. Ya, al-qamisu bi 20 riyalan, ya. Jadi al-qamisu bi 20 riyalan, ya. Taib. Kemudian at-thalib al-awwal uridu qamisan. Hadza huwal qamisu. Hadza huwa al-qamisu. Al-matlubu 20 riyalan. Ya, al-matlubu 20 riyalan. Tafaddal hadhihi 20 riyalan, ya. Taib, insyaallah makna mafhum. Jadi sudah dimengerti maknanya. Ya, sekarang kita langsung praktekkan. Ya, al-an na'khudz as-surah al-ula, ats-tsaubu ya bi 20 riyalan. Naam, tafaddal. Naam, man yuridu yaqra. Taib, siapa yang membaca? Naam, Paudin. Naam, man? Tafaddal, naam. Naam, fadal. As-saub, sekarang as-saub. As-saub. Naam. Naam. Paudin. Naam. As-saub bi 30 riyal. Naam, sahih. Uridu sauban. Naam. Hadza huwa sawbu al-matlubu 30 riyalan. Naam. Tafaddal. Hadhihi 30 riyalan. Tayyib, ya, ahsantum. Al-an antakil ila as-surah ats-tsaniyah. Taib, man yuridu ayakra, man yakra. Naam, akhwatnya silakan. Naam, tafaddali. Naam. Naam. Naam. Ada dua kitab. Naam. Al-maqlubu 40 riyalan. Naam. Naam, ahsanti. Al-an na'khudh ila as-sura as-salisa. Al-mu'jamu. Naam, al-mu'jamu riyalan. Naam, man yaqra? Siapa yang baca? Al-Ustaz. Naam, tafadhal. Bikamil ma'jamu. La, bikamil. Bikamil mu'jamu. Naam. Tafadhal. Arba'ina riyalan. La. La la la. Khata. Anta khata. Bukan arba, bukan bi arba'in. Baik, 50 50. Oh, 50. Nah, berapa 50? Al-mujamu. Baik. Bi khamsina. Di khamsina ayat 6. Naam. Naam. Tayyib, ahsanta. Al-an na'khudh as-surah al-akhirah, al-mi'tafu. Riyalan. Naam, man yaqra? Naam, tafadhal. Akhwatnya silakan. Naam, tafadhali. Naam. Naam. Naam, ahsanti. Al-an intahayna min at-tadrib ar-rabi', ya. Al-an nantakil ila at-tadrib al-khamis, ya. Nantakil ila at-tadrib al-khamis, ya. Mazilna fi at-tabadul, ya. Jadi tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Taib, man yuridu yaqra? Siapa yang mau baca? Naam, entah. Nah, mikra. Watarjim, na'am. At-tadribu al-khamis. Na'am. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Na'am, tarjim. Latihan kelima. Saling bertanya jawab bersama teman seperti pada pada. Baik. Na'am, unzuru ila al-misal, ya. Unzuru ila as-surah, ya. Unzuru ila surah. Coba perhatikan gambarnya. Di gambar itu ada kata samak, ya, kemudian basal wa milh, ya. Samak, basal wa milh, ya. Taib, ini mau dijadikan seperti contoh, ya. Uridu samakan min fadlik. Uridu samakan min fadlik. At-talib ats-tsani tafaddalis samaka. Hal turidu syai'an akhar? Ya, at-talib al-awwal, na'am, basalan wa milhan. Ya, at-talib al-thani, hadha huwal basalu, wa hadha huwal milhu. Ya, tapi bisa dimengerti, ya. InsyaAllah bisa dimengerti. Nanti tinggal diganti samak, basal, dan milh. Ya, sesuai dengan yang ada di gambar selanjutnya. Taib, al-an na'khud as-surah al-ula. Naam, Pak Udin, fadal. Kalau ada yang mau temenin, silakan, ya. Naam. Dajjaj. Uridu dajjajan min fadlik. Naam. Taib sendiri aja, naam. Hah, ada Abu Muwas. Taib, mana kera? Abu Muaz, Naam, Abu Muad. Tafaddalid dajaja. Naam, titik. Hal. Naam. Naam. Basalan wa tamatima. Naam. Tayyib. Lanjut. Naam. Hadha huwa al-basalu wa hadha huwa at-tamatimu. Baik, al-an ahsantuma, al-an antakil ila as-surah ats-tsaniyah. Naam. Akhwat. Halo, Ustaz. Naam, tafadhal. Uridu tuktaron min fadlik. Naam. Tafadhali sukaron, hal turidu syai'an akhar? Naam. Wabunnan. Wabunnan. Taib, mama nasyayun. Taib, mama nasyayun. Sayun pentas. Naam, teh. Bunnun. Bunnun ini, kopi. Naam, ya, kopi, ya. Kalau bunnun, bunnun itu masih berupa biji. Ya. Tapi kalau sudah berupa, kalau sudah dalam gelas itu namanya kahwatun. Ya. Kahwatun, ya. Bunnun. Ya. Baik. Nah, nastamir, lanjut dulu. Naam, silakan, fadal. Hadha huwa sukkaru. Hadha huwa sukkaru. Hadha huwa as-sukkaru. Taib. Wahadha huwa al-sukkaru. Taib, hadha huwa sukkaru, wahadha huwa. Taib, hadha huwa apa? Hadha huwa asyayu. Wa hadha huwa al? Hadha huwa asyayu. Naam. Huwa taib, wa hadha huwa al-bunnu. Ya, wa hadha huwa al-bunnu. Bahasa Inggrisnya gula apa? Sugar. Naam, itu disadur dari sukar. Ya, disadur dari kata sukar. Naam, sukkarun. Ya, taib. Alana antakil ila surah ats-tsalitsah. Ya, taib. Man yaqra? Ana. Naam, tafaddali. Uridu lahman min fadlik. Naam. Tafaddali al-lahma. Hal turidu shay'an akhar? Naam. Khiyaru wa khiyaran. Watama tima. Ya, tidak bertanwin ya. Naam. Naam. Watama tima. Taib, khiyar. Mana khiyar? Khiyar timun. Naam, ya. Khiyar artinya timun. Khiyar juga bisa bermakna seperti dalam hadis khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Jadi khiyar itu bisa bermakna yang terbaik, ya. Juga bisa bermakna khiyar, bisa bermakna timun, ya. طيب نعم استمر. نعم لحما وطماطما. وطماطما tidak pakai tanwin ya, karena dia ismun ghairu munsharif. Jadi jangan dipakaikan wat nam. Taib. Hada huwa al-khiyaran. Al-khiyaru. Hada huwa al-khiyaru. Nam. Hada huwa at-tamatim. Nam, ya. Hada huwa al-khiyaru wa hada huwa at-tamatimu. Taib. Ahsanti. Alah nantakil ila as-surah. As-surah ar-rabi'ah. Taib. Man yuridu ayakra. Naam. Siapa yang mau baca? Naam. Tafaddali. Uridu kamisan nisfatika. Naam. Tafaddali kamisa. Hal uridu syai'an akhar. Naam. Tauban wa mi'atokan. Naam. Hada huwa tawmu wa hada huwa. Taib, ahsanti. Al-an antakil ila al-khamisah. Naam, man yuridu yaqra. Siapa yang membaca? Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Ana uridu mujamal arabiyyah min fadlik. Naam, uridu. Enggak usah pakai ana ya. Enggak, antum enggak salah kalau pakai ana, tapi enggak usah pakai ana ya. Taib. Uridu mujamal arabiyyah min fadlik. Uridu. Uridu mujamal arabiyyah. La, uridu mu'jaman. Uridu. Uridu. La, enggak pakai alif lam. Uridu mu'jaman. Uridu mu'jaman. Naam. Taib. Naam. Pak Syihab, Ajib, Pak Syihab. Naam, Ajib. Silakan. Naam, sekarang kita di Al-Mu'jam ya. Naam. Naam. Naam. Hadha huwa al-mu'jamu. Hadha huwa al-mu'jamu al-arabiyyu. Naam. Hadha huwa al-mu'jamu al-arabiyyu. Naam. La, afwan, bukan mu'jam ya. Hadha huwa ad-daftaru wa taib. Naam ya, hadha huwa ad-daftaru wa hadha huwa al-qalamu. Taib. Asanta, al-an nantakil ila as-sadisa ya, as-surah as-sadisa. Taib, man yaqra? Naam. Taib, man yaqra? Naam, tafaddali. Sahifa, naam, tafaddal. Naam, law samahti kabbiri sautak. Naam. Udah mulai belum? Suaranya enggak kedengeran. Taib, asif. La nasma, ma nasma sami'na sautak. Naam, fadal, fadal. Uridu sahifatan min fadlik. Naam. Lanjut, naam. Tafaddali. Tafaddali sahifatan. Hal turidu syai'an akhar. هل تريد شيئا آخر؟ نعم، كتابا وساعة. نعم، هذا هو الكتاب وهذا. لا، ساعة مؤنث. نعم، وهذه هي الساعة. نعم، هذا هو الكتاب وهذه هي الساعة. طيب، الآن ننتقل إلى السورة ما تليها. طيب، selanjutnya من يريد أن يقرأ؟ نعم، تفضل أخوات، ممكن kalau mau silakan. نعم، تفضلي. Kitab, la, cukup kitaban saja, ya, karena dia masih nakira, ya, masih belum jelas. Naam. Uridu kitaban. Min fadlik, naam. Oh ya, uridu kitaban min fadlik. Naam. Tafadhali al-kitaba. Tafadhali. Tafadhali al-kitaba. Kitabal. Kitaban. Naam, kitabal qawa. Urid, tafaddali. Naam, silakan. Kitab al-qawaid. Naam. La, afwan. Bukan. Kitab al-qawaid. Naam. Naam. Naam, lanjut dulu. Lanjut. Naam. Wa qalaman. طيب، هذا هو المعجم وهذا هو القلم. طيب، الأخيرة، yang terakhir. نعم، silakan. طيب، dibaca lengkap ya. Jadi bukan kitaban aja di sini ya, karena nanti apa namanya, jawabannya juga sesuai dengan keinginannya ya. Jadi kitabal, uridu kitabal qiraati. Naam. Naam, tafadhal. نعم، من فضلك. طيب، انتهينا من التدريب الخامس. ما زلنا عندنا وقت. Masih ada waktu enggak, Bodin؟ Hah? Masih ada? Masih bisa dibaca tadribnya. Taib. Adalah nantakil ila at-tadrib as-sadis. Ya. Kita sekarang ke at-tadrib as-sadis. Tabadalil hiwara ma'azamilika kama fil misal. Ya. Tabadalil hiwara ma'azamilika kama fil misal. Taib. Man yakra? Naam. Siapa yang mau baca akhwatnya? Naam. Tafaddal. نعم، تفضل. التدريب السادس. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. نعم، ترجم. Latihan keenam. نعم. Bergantianlah percakapan dengan temanmu sebagaimana dalam contoh. Baik, perhatikan contohnya ya. Di contoh fi surah, unzuru ila surah awalan. Lihat ke gambar dulu. Fi surah kalimatnya, isimnya di sini adalah isim nakirah, ya. Qamisun azraku, ya. Qamisun azraku. Taib. Unzuru al-an, unzuru ila al-misal. Sekarang lihat contohnya, ya. Di contohnya bukan nakirah lagi, tapi dijadikan sebagai apa? Ma'rifah. Ya, perhatikan ya. Qamisun azraku. Ya, perhatikan contohnya. Uridu al-qamisal azraqa. Ya. Uridu al-qamisal al-azraqa. Ya. Taib, hadha huwal qamisul azraqu. Ya, syukran. afwan, ya. Baik, bisa dimengerti ya. Coba perhatikan semua gambarnya, unzuru ila suwar, ya. Unzuru ila aswar kulliha. Coba lihat semua gambar. Thawbun abyadu, mi'tafun asfaru, qalamun ahmaru, daftarun akhdaru, munabbihun aswadu, kemudian furnun azraku. Ya, ini semua namanya nakirah. Ya, nakirah, tidak beralif lam. Ya, nakirah, dia nakirah tidak beralif lam, artinya isim sesuatu yang belum jelas ya, tidak definitif. Kemudian di sini contohnya kita jadikan sebagai isim ma'rifah. Contoh tadi qamisun azraku, jadi uridul qamisal azraqa. Ya. Baik, silakan man yuridu ayakra. Naam, silakan. Tadi man yang, siapa yang baca tadi? Naam, silakan lanjut. Naam. Fadal. Naam, silakan. Antum saubun abyadu. Naam, yang pertama. Uridu saubal abyad. Uridu ait uridu. Uridu saubal abyad. La. Karena as-sauba jadi harus al-abyadu. Kalau as-saubu al-abyadu, tapi karena as-sauba jadi al-abyadu. Ya, naam, ngikut, dia harus ngikut, naam. Uridu saubal abyadu. Naam. Hadha huwa saubul abyadu. Naam, sahih. Syukran, afwan. Naam, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ke kita syukran, maka jawabannya adalah afwan. Ya. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih, afwan, ya kembali gitu ya, sama-sama gitu. Ya, syukran, jawabannya afwan, ya. Sebenarnya kalau kita minta maaf sama orang misalnya, tapi ini sudah tersebar di tengah-tengah kita ya. Kita biasanya kalau minta maaf kita mempergunakan kata afwan gitu ya. Padahal yang tepat itu bukan afwan tapi asif, ya. Asif. Asif. Ya. Asifun, asif ya, bukan ain. Asif ya, asifun. Kalau mau apa namanya? Kalau mau muannats tinggal tambahkan tamar buta. Jadi asifatun, ya asifa. Ya, kalau afwan biasanya dipergunakan kalau orang bilang ke kita syukran gitu. Kita jawabannya afwan gitu. Taip. Iya, asif bisa, asif. Jadi kalau laki-laki asif gitu. Ya, jadi kalau ana misalnya minta maaf, ana bilang asif. Asif ana ta'akhartu, saya terlambat gitu. Ya, asif ta'akhartu gitu, saya terlambat. Kalau untuk perempuan ya asifatun, asifah. Asifa ana ta'akhartu ya. Iya, asifa gitu kan. Kalau wakaf biasa ya. Jadi kalau asif ya, kalau asifun asif, tapi kalau muannats asifatun asifa ya. Naam. Naam, sekarang lanjut mi'tafun asfaru. Naam, man yaqra? Naam, tafadhal, Pak Syab. Naam, sahih. Naam, al-mi'taful asfaru. Naam. Naam, taib, ahsanta. Ba'dahu, man yaqra? Siapa yang baca? Qalamun ahmaru. Naam, man yaqra? Naam. Naam. Naam. Taib, ya. Ahsanti. Al-an antakil ila ar-rabi'ah. Daftarun akhbaru. Naam, man yaqra? Naam, tafadhal. Uridu, a'id. A'id, uridu. Naam, uridu daftaral akhdara. Naam. Naam. Shukran. Afwan. Taib, ahsanta. Al-an antakil ila al-khamisah. Naam. Munabbihun aswadu. Mana munabbihun? Ya, alarm ya. Asalnya munabbihun itu asalnya naam, isim fa'il ya. Asalnya dari kata nabbaha. Ya. Nabbaha ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yunabbihu. Yunabbihu masdarnya tanbihan. Tanbihan, ya. Munabbihun ini isim fa'il ya. Munabbihun ini isim fa'il. Jadi ini fi'il ini isim fa'il ya. Taib, mamana nabbaha yunabbihu? Mamana nabbaha? Naam, nabbaha itu mengingatkan. Ya. Nabbaha yunabbihu. Jadi kalau misalnya anak katakan unabbihuka ya ahi, ya. Unabbihuka ya ahi, ya artinya saya memperingatkan engkau wahai saudara gitu. Ya, saya peringatkan engkau, unabbihuka. Ya, saya memperingatkan engkau. Jadi nabbaha yunabbihu tanbih. Tanbihan itu peringatan, ini si masdar, ya. Munabbihun ya ismul fa'il, artinya alladhi yunabbih. Ya, alladhi yunabbih. Jadi yang memperingatkan, ya. Yang memperingatkan. Jam beker itu kan, alarm itu kan untuk memperingatkan, kan? Untuk mengingatkan. Ya, misalnya kalau kita mau diingatkan jam 3, bunyi jam 3 itu mengingatkan. Jadi bukan asal katanya, bukan asli dari sananya, ya. Tapi munabbih itu umum, ya. Jadi semua orang yang mengingatkan itu disebut sebagai munabbihun. Ya, jadi semua yang mengingatkan itu disebut sebagai munabbih. Jadi bukan cuma alarm saja, bukan cuma beker saja, tapi semua yang mengingatkan itu disebut sebagai munabbihun. Tinggal nanti kalau muzakkar munabbihun, kalau muannas munabbihatun. Ya, jadi kalau muannas perempuan munabbihatun, kalau laki-laki munabbihun. Naam, ya. Taib, lanjut. Naam, tafadhali. Al naam al aswada uri aidi naam al munabbiha al aswada naam hada huwa al munabbihu al aswadi naam. Taib, ahsanti. Al an al akhir asura al akhira furnun azraku naam. Taib, mana furnun? Nah, furnun itu kompor ya. Taib. Mana kera al-akhir? Nah, tafadhali. Nah, tafadhali. Nah, silakan. Naam, uridu al-furnal azraqa. Naam, tafadhali. Hada huwa al-furnal azraqu. Naam. Syukran, afwan. Taib, ahsanti. Intahayna minat tadrib as-sadis. Mazilna indana waqt. Sudah habis. Taib, masih bisa ada nanya. Taib, apa namanya, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum qabla nakhtatim idza kana hunaka su'al falyatafaddal. Naam. Naam, tafaddal akhi. Itu di tasrif yang kelima, Ustaz. Naam. Laham bah salat. Naam. Apa? Yang laham bah salat wa filhan yang tasrif kelima, Ustaz. Naam. Itu apa sudah bedanya kedua? Basalan salat wa Naam. Basalan wa milhan, basalan di situ maf'ul, ya. Ada kata yang hilang di situ, yang dibuang, ada yang mahdzuf di situ. Apa yang mahdzuf di situ? Apa yang dibuang? Fa'ul. La. Ada yang tahu enggak? Uridu. Naam, ya. Jadi di situ maksudnya naam uridu basalan wa milhan, ya. Jadi basalan di situ maf'ulun bihi. Ya. Basalan di situ maf'ulun bihi. Jadi takdirnya di situ naam uridu basalan, ya. Wa milhan jelas, milhan itu ataf dari wau. Ada apa namanya? Dari ma'tuf gitu ya. Jadi milhan di situ juga maf'ulun bihi, ataf di situ ya. Karena ada wau, jadi milhan mengikut ke basalan. Ya. Jadi di situ naam uridu basalan wa milhan, ya. Jadi enggak perlu, ya enggak mesti harus diucapkan juga ya. Naam basalan wa milhan. Jadi udah paham gitu. Ya seperti itu. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naam, ada lagi? Kenapa? Yang soal munafik. Naam. Kan muannas kok, jawabannya tidak haji ya. Lah. Munabbihun bukan muannas. Ya. Munabbihun mudzakkar. Ya, munabbihun mudzakkar. Apa yang antum tanyakan? Saya kira awalnya itu muannas. Lah, munabbihun apa namanya? Munabbihun mudzakkar. Ya. Jadi bukan jam, jangan lihat jamnya ya. Kalau jam as-sa'ah, kalau as-sa'ah muannas. Ya, tapi di sini baker alarm ya. Jadi ya pengingat gitu ya, seperti itu. Alarm ya. Jadi maksudnya di situ bukan muannas, tapi yang dimaksudkan di sini adalah mudzakkar, ya. Tandanya kalau dia mudzakkar di antaranya aswadu. Aswadu itu kan apa namanya? Sifat daripada munabbih, sedangkan aswad adalah mudzakkar, ya. Naam. Itu yang antum tanyakan Abu Muas? Naam, itu mudzakkar ya, munabbihun mudzakkar, bukan muannas. Naam. Baik, ada lagi? Baik. Kelas. Baik, kalau enggak ada lagi ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.